Rasanya hilang satu pelajaran kok wis ringan ngono ya. Rasane kok ringan ya. Qala al-musannif sampai pada al-qamis yang nomor 5. Anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sababiyan. Hendaknya ma'mulnya sifatun musyabbaha itu tidaklah asing tapi sababiyah. Jadi kita punya dua istilah, ajnabiyah dan sababiyah. Jadi ma'mulnya sifatun musyabbaha, ma'mul dari sifatun musyabbaha itu hendaknya sababi, bukan ajnabi. Wa na'ni bisababi, dan kami maksudkan dengan sababi di sini adalah wahidan min umuri salasa, satu dari tiga perkara. Satu dari tiga perkara. Al-awwal ayyakuna muttasilan bi dhamiril mausuf. Kita ini marartu birajulin sekarang aina ma'mulnya adalah wajhu. Ma'mul ini syaratnya tidak boleh ajnabi dari hasan, dia harus sababi terhadap hasan. Ismana sababi? Sababi di sini adalah ayyakuna muttasilan suf, ma'mulnya ini bersambung dengan dhamir, ya kan? Dhamir ini muttasilan bi dhamir al-mausuf. Dhamir ini kembali kepada mau'ana mausuf rajul. Jadi intinya sababi itu makmulnya ini harus berkaitan dengan mausuf. Jelas? Adanya dhamir, dhamir inilah nanti yang apa, yang berkaitan dengan ar-rajul. Jelas insyaallah. Ini pertama sababi. Bahwasanya makmulnya ini ada dhamir yang kembali kepada yang disifati. Jadi mana? Bi dhamiril mausuf ai tulis si dhamir ya'ud ila mausuf ya. Ai dhamir ya'ud ila mausuf ya. Jadi ma'mulnya ada dhamir yang dhamir ini nanti kembali kepada mausufnya. Adzan yang kedua, ayakuna muttasilan bima yaqam bima yaqub maqam dhamiri. Lihat marartu di sini, lihat mana ma'mul, mana ma'mul al-wajah. Syaratnya supaya dia beramal itu hendaknya sababi, ya kan Ifad ya? Ya kak, sangat sababi. Lihat sekarang. Sekarang mana sababinya? Ah, lihat ini, di sini ayyakuna muttasilan. Ini muttasil. Muttasil dengan apa? Bima yaqub maqam dhamiri. Dengan sesuatu yang menempati dhamir. Di sini ada yang menempati di sini. Apa itu al? Al di sini menempati kedudukan dhamir seperti itu. Ya kan? Al di sini adalah menempati kedudukan dhamir. Maka di sini seakan-akan al-wajh ini apa? Adalah rajul. Aku melihat seorang rajul yang bagus apa nih? wajah. Wajah itu itu bagus. Rojul. Maka seakan-akan bagus wajahnya rojul. Maka alis ini apa? Termasuk sababi. Kenapa sababi? Soalnya ada sesuatu yang menempati dia, sesuatu yang menempati kedudukan dhamir, yang dhamir kembali kepada mausuf. Jelas? Kita lihat. Li'anna al, ini al ya, al, lihat al. Qa'imatut maqamad dhamir al-mudhaf ilaih. Alis ini menempati dhamir, yang dhamir ini apa? Kedudukan yang mudhaf ilaih, yang kembali kepada al-mausuf. Ya kak ikhwan. Jadi seakan-akan alis ini adalah marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Hunya kembali kemana? Ke rajul. Alis ini seakan-akan menempati, seakan-akan alis ini menempati kedudukan dhamir, yang dhamir kembali kepada al-mausuf. Jelas? Jelas ini insyaallah. Ini termasuk sababi. Terusnya ditulis itu wa hadza bina'an ala niyabati al manabadh dhamir al mudhaf ilai wa wara'il khufiyin wa hadza bina'an ala niyabati al manabadh dhamir al mudhaf ilai wahuwa ra'yul kufiyin. Jadi model seperti ini ana al mengganti kedudukan dhamir iku adalah pendapat iku kufiyin. Pun jelas wis jelas. Nah, terusnya yang nomor 2. Yang nomor 3 ayakuna muqaddaran ma'ahu dhamirul mausuf. Kita ini sekarang ingat ya, jadi Evan, asal ya ingat. Mana makmulnya Hasan? Mana makmulnya Hasan? Waj? Han. Ini nanti saya tinggi Allah Eropnya. Ada mengatakan tamyiz, ada mengatakan syabib. Bila-bila bisa tinggi Allah. Sekarang batikan dulu, wajan. Kalau bentuk seperti ini wajan, ini mana mutasirnya? Nah, di sini. Mutasirnya ada dhamir. Dhamir itu dibuang. Dhamirnya muqaddar ma'ahu ayyakuna muqaddaran ma'ahu dhamir ini ditakdirkan dhamir takdir minhu. Jadi ra'ai marartu bi rajulin hasanin wajhan minhu ai dai rajul ditakdirkan. Jadi ono takdiri dhamir yang kembali kepada mausuf. Berarti intinya apa arti sababi? Ono kaitane karo mausuf. Apa ajak Nabi? Enggak ono kaitane karo mausuf lah. Seperti ini juga ini beramal, mana sekarang sababinya? Sababinya ada dhamir yang bersama dia yang bisa ditakdirkan yang kembali. Itu bisa diri minhu. Baik. Baik. Maka di sini barartu bi rajulin hasanin wajhan ai wajhan minhu. Ditakdir no. Jadi kalau gitu as-sababi ada berapa? Ada 3. Ada dhamirnya langsung, yang kembali ada yang kedua al, dan ada yang muqaddar. Jelas? Wis tadi enggak ngantuk kali. Enak toh pagi gini diajari kotor ya? Hah? Enggak ngantuk-ngantuk ya? Ngono ta sawangane saja. Jelas, wis. Lanjut. La takul juf marartu bi rajulin hasanan amron. Ini enggak ada yang lain ya? Kok mati gini? Marartu bi rajulin. Noda. Baru gitu. Sekarang amron Sekarang amrun. Lihat. Saya melewati seorang rajul yang bagus. Nah, bagus dari mana ini? Bagus apa? Bagus amr. Coba amr ini ada enggak kembali ke ada rajul? Enggak kan? Nah, ini namanya ajnabi. Ini enggak bisa seperti ini. Maka lihat. La taqul marartu bi rajulin hasanin amra. Ah, ini enggak bisa. Enggak bisa dikatakan marartu bi rajulin hasan amra, sebab amra ini termasuk kategori asing. Karena apa? Enggak ada kaitannya dengan mausuf. Bisa-bisa yang tamu itu siapa? Sopir kuat. Amran sebagai maful baik, aku kata misi. Bisa-bisa malah seperti itu. Ya kan? Nah, maka di sini amr di sini ini namanya ajnabi, soale gak ono kaitane karo mausuf ini sama sekali. Maka lihat. Wala yakunu ajnabiyan, di sini ajnabiyan. Baik. Ditulis ai walaisa lahu ta'alluq. Ai walaisa lahu ta'alluq. Ajnabi itu maknanya tidak punya ta'alluq, walaisa lahu ta'alluqun. Ah. Baik, jelas ini soal laisa lahu ta'alluq. Jelas? Kalau apa sababi punya ta'alluq, kalau anu enggak punya ta'alluq. La taqul marartu bi rajulin hasan amr, amr ini enggak punya ta'alluq kepada apa ya, kawan? Mausufnya. Wa hadza bi khilafi ismil fa'il. Lain dengan ismil fa'il boleh-boleh saja. Kalau marartu bi rajulin dharibin apa ya, kawan? Dharibin apa? Dharibin amran. Aku melewati seorang rojul yang mukul kepada amr kan? Apakah dorib ini ada kaitannya dengan rojul? Enggak ada. Tapi enggak ada masalah kalau isim, isim fa'il. Ini berbeda isim fa'il sama sifatun musyabahat. Kalau sifatun musyabahat harus sababi. Kalau isim fa'il, no problem. Sababi atau apa? Ajnabi itu no masalah. Fa'inna ma'mulahu yakunu sababiyan. Ma'mulnya isim fa'il itu bisa sababi koyok marutu birojulin doribin apa? Apa? Kembali ke mana? Ke mausuf kan? Muta'alik ada kaitannya dengan mausuf. Wayakunu ajnabiyan marutu birojulin doribin amro. Jelas oleh Evan? Jelas kira-kira insyaAllah? Jelas. Ini jadi perbedaan isim fa'il karo syuratu musyabahat. Kalau isim fa'il bisa apa? Sababi yang kenapa ajnabiyan. Kalau apa? Kalau sifat musyabat tidak boleh kita lihat apa? Harus sababiyan. Lanjut. Tinggal gampangnya. Perhatikan sekarang. Wali ma'mulin sifatil musyabahat. Dan untuk ma'mulnya sifat musyabahat. Itu salah satu ahwali. Memiliki tiga keadaan. Wali ma'mul sifatil musyabbah. Ma'mulnya sekarang i'rabnya ma'mul sekarang ini opo ono sing amron ono sing amrun iku piye? Lihat. Ahaduha salah satunya dibaca rafa. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhu diwaca wajhu. Wa dzalika ala dharbaini dua ini ada dua model. Ahaduha fa'iliyah. So, ayat marartu bi rajulin hasanin wajhu. Ini ada fa'il ya. Dibaca wajhu soalnya fa'il. Wah, kamu tampak alai. Dia sebagai fa'il. Jelas? Nah. Wahuwa mustafakun alai. Loh, kok fa'il? Soalnya kan wajhu ini apa ya, kawan anak? Hasan ini apa? Seperti fi'il ya. Marartu bi rajulin hasuna wajhu. Dia beramal seperti amalan fi'il. Ya. Baik. Wahina idin maka ketika itu. Fasifatu maka. Ini sifat. Hasan. Kholiyatun minad domir. Ini kurang domir. Jadi kosong dari domir. Kalau ini sebagai fa'il. Ini kosong dari domir. Tidak ada domirnya. Jelas? Kan biasanya sifat kita ada domirnya kan? Ya murah. harus dhamir. Ini kalau gitu enggak ada dhamirnya. Hilang dhamir. Sebab li'anna la yakunu lisyai fa'ilan. Sesuatu itu memiliki dua fa'il. Enggak mungkin hasan di sini satu memiliki dua fa'il. Fa'il pertama mana? Mana fa'il pertama? Wajhu. Mana fa'il kedua? Dhamir, itu enggak boleh. Jelas? Satu lafaz memiliki dua fa'il itu enggak boleh. Hasan di sini kalau kita artikan punya dhamir, menyimpan dhamir, berarti hasan ini memiliki dua fa'il, ya. Fa'il pertama apa? Wajhu. Fa'il kedua apa? Adalah dhamir. Jelas? Jelas ini. Baik, lanjut. Asani i'rab yang kedua, al-ibdal. Ini sebagai badal. Berarti mana dhamir? Mana fa'ilnya hasan? Dhamir dhamir wa. Wa itu rupanya apa? Rupanya apa? Wajah. Berarti kan wa. Wa ini kerja global. Huwaiji, saya melewati seorang wajul yang baik dianya. Dia ini rupanya apa? Badali, rupanya wajah ini. Jadi diwoco. Wajuhu, ini soalnya irob yang kedua sebagai badali. Alibdad ning domir mustatir filwasan. Ibadali itu dari domir yang mustatir yang terletak pada sifat. Tep, jelas ya lewat? Naam. Tep, dan ini badal apa namanya? Wajah ini apa? Badal apa? Ba'ad Ming Kul, ya apa enggak? Karena zat sebagiannya adalah wajah. Berarti ba'ad ming akal tusamaka ra'sau. Badal apa ini? Ba'ad Ming Kul li'anna sama zat mutlak diambil sebagiannya. Aku makan ikannya, ikan. Bukan ikan semuanya. Tapi apa nih? Kepala itu. Yang paling ganteng, apa nih gantengi? Susu kabe, wajah itu. Lebih ngeri lagi. Marutu biro julin hasanin. Apa yang rijulhu. Sengapa emek kaki ini tok. Wajahnya elek burung seng. Sama ngani aja. Sengapa itu emek ketun ini tok. Kisah-kisah. Sip. Aja sadalika al-Farisi. Imam Farisi membolehkan irob yang kedua sebagai badal. Wa kharraja alaihi qawlahu, dan Imam Farisi mengeluarkan alai atas pendapatnya sebagai badal. Qawlahu perkataan ing perkataan ing gawe Allah Subhanahu wa taala jannati adnin mufattahatun lahumul abwab. Jadi ini faqaddara, maka Imam Farisi mentakdirkan si mufattahah. Tuh mufattahah itu kan gak ada namanya ya. Mufattahatan. Ini apa ini? Isim apa ini? Isim apa? Maf'ul. Faqad tara fi mufattaha dhamiran marfu'an. Dhamir marfu' di sini. Ini tertimbang dhamir aku ini. Sebagai apa ini? Atau sebagai apa ini? Naibul fa'? Berarti kayak Fan? Ya enggak? Baik. Maka ala bawa apa? Badali teko dhamir. Faqaddara fi mufattaha dhamiran marfu'an. Di sini ana dhamir marfu', ya. Alan niyabati niyabah. Al mau ada apa fa'il? Itu namai fa naibul fa'il niyabah. Anil fa'il itu namanya naibul fa'il niyabah. Anil fa'il itu naibul fa'il. Waqaddara al abwaba mubaddala. Iki rabe badal abwab. Min dhalika dhamir ini adalah badal ba'd min kul. Hubungannya apa iki, Ikhwan? Hubungannya lho, pembahasan kita kan sesuatu musyabahat. Ini adalah beliau menyamakan bah dalam bab sifatul musyabahat itu bisa diirob bagal. Soalnya kau ini, jadi mufattahatan lawul abwab ini bisa naibul fa'il. Naibul fa'il itu sebenarnya apa? Nun fa'il. Iya. Iya. Hah? Nun fa'il, kawan. Nun fa'il. Jadi, ini bisa naibul fa'il, bisa apa? Badal. Irobnya apa? Dari sini. Begitu juga sifatul musyabahat hampir disamakan dengan ini. Itulah Pak Rizie mengbolehnya mengirob alasan Pak Rizie. Wih, lanjut. Wih, jelas. Bukan menyamakan datnya, enggak, tapi irobnya. Al-wajuhusani dibaca nas. Dibaca nas sekarang. Asanun wajan. Fala yakhlu imma ayakuna nakiratan. Dan tidaklah sama, tidaklah luput. Bisa-bisa makmulnya itu nakiratu. Nakiratu yang kerja nakiratu, lihat nakiratu wajan. Kakaulika wajan. Atau ma'rifatan. Kalau dibaca nasab, bisa makmulnya nakiratu. Dan bisa makmulnya ma'rifat. Jelas? Jelas gak, Evan? Nah. Baik kana nakiratan, maka kalau dibaca nakirah, kita kiri, maka fanasbu ala wajhain. Bisa dibaca. Samir, wawar alja. Ayus. Ayakuna ala tamyiz. Dia di-irab sebagai tamyiz. Wawal arja. Ini yang paling rajih. Dibaca tamyiz, itu yang paling rajih. Jelas? Ya, jelas? Wasani ayyakuna mangsuban diwaca nasab sebagai atas bisyabi bil maf'ul. Nah, irob yang kedua menyerupai maf'ul bih. Ono saiki model tasbih bil maf'ul bih. Jadi sekarang ono model wasani ayyakuna mangsuban alat tasbih bil maf'ul bih. Menyerupai maful bi. Jelas? Nah. Fa in kana ma'rifatan, kalau ma'rifat fa ayyana harus ayyakuna mansuban dibaca nasab sebagai at-tasbih bil maf'ul bi. Sebab tanwin itu enggak boleh ma'rifat. Ke berbeda dengan kufin. Kufin ala lewai. Tamis ma'rifat yo kene, nakira yo kene, embuh. Jadi boleh al-wajah, boleh ente irob tamis yo kene, ala kufiyin, ente irob tasbih bil maf'ul bih yo kene. Wis embuh sama milih di. Enggak dosa, Evan. Lanjut. Bisa wajahu, bisa al-wajah. Fa'ala hadal wajah. Wa'ala hadal wajah. Wa wajin nasab. Fafis sifati dhamirun mustatirun marfu'un alal fa'iliyah. Kalau kita irob tamyiz, berarti apa? Ada dhamir, kan? Ya kan, Evan? Kalau kita irob apa? Maf'ulun bih. Irobnya apa? Ada dhamir, kan? Jelas soal Evan? Jelas toh? Kalau kita irob tamyiz, kalau kita irob sabit bin mudhaf, sabit bin mudhaf, itu berarti apa? Oh, al-wajhu salis al-jar wa dhalika bi idhafati sifat. Diwaca apa, Evan? Al-wajhi. Iki mudhaf il? Ileh. Diwaca mudhaf ileh. Wa ala hadal wajhu wajhu jar wa wajhu nasab, berarti ono dhamir yang mustatir yang dirofakan kemudian sebagai fa'il. Kalau itu irob dia kejar berarti hasan iki ono domiri yang dia sebagai fa'il. Kalau itu irob nasab juga ono domiri yang dia sebagai fa'il. wa aslu hadzal aujuhi, dan asal aujuh, aujuh yang ada apa itu aja, ada rofa, ada nasor, dan ada jen, pada asalnya adalah ar-rafu, yaitu rofa. Wa huwa dunaha fil makna, dan rofa ini secara makna di bawahnya, di bawahnya nasob dan di bawahnya jer. Wa yatafarra anhu nasob wa yatafarra anhu nasbi al khafad, lalu menjadi cabang dari rofa yaitu nasob, baik, dan menjadi cabang dari nasob yaitu al khafad. Ini maksudnya apa? Insyaallah kita jelaskan besok insyaallah. Baik, 30 menit. Santai ya, insyaallah.